dia orang yang berpenyakit hati selalu menimbulkan masalah, Bu. Karena menular penyakit ini. Kalau ngomong, ngomongnya juga gak pernah bagus. Gak jauh dari mengeluh,